Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Fathul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala, maka saya ingin bacakan keterangan tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya Lataif Al-Ma'arif untuk makna ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Beliau sampaikan bahasanya sempurnanya agama fi dzalikal yaum, pada hari itu, pada hari Arafah, hari Jumat, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah tahun, pada saat Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, itu terwujud min wujuhin, dari beberapa sisi. Yang pertama, bahasanya kaum muslimin belumlah pernah melakukan, ya, melaksanakan ibadah haji Islam, yaitu ibadah haji wajib, setelah diwajibkannya ibadah haji sebelum itu, sebelum Hajjatul Wada. Tidak pula satu pun dari kaum muslimin. Jadi sebelum Hajjatul Wada, hajinya kaum muslimin bukanlah haji Islam, bukanlah haji yang wajib. Maka sebelum Hajjatul Wada ada haji yang dipimpin oleh Abu Bakar di tahun ke-9. Nah, haji yang dipimpin oleh Abu Bakar di tahun ke-9 itu bukanlah Hajjatul Islam. Nah, Hajjatul Islam, haji wajib karena tuntutan status sebagai seorang muslim, itu baru ada pada Hajjatul Wada. Demikian pendapat mayoritas para ulama atau banyak ulama. Maka sempurnalah dengan hal itu, dengan dilaksanakannya haji Islam, maka sempurnalah agama kaum muslimin. Karena dengan melaksanakan Hajjatul Islam, haji Islam, maka mereka telah lengkap mengamalkan semua rukun Islam. Itu, sehingga itu yang disebut dengan Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Kemudian makna yang kedua, rasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan kaidah dan arahan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah tiadakan kemusyrikan dan orang musyrik, dan tidaklah bercampur kaum muslimin ini pada saat wukuf tersebut dengan satupun orang musyrik. Asy-Sya'bi mengatakan ayat ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Arafah, ketika beliau wukuf di tempat wukufnya Nabi Ibrahim dalam keadaan lenyap sudah kemusyrikan, dia hancurkan sudah menara-menara jahiliyah, dan sudah tidak ada lagi orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang. Demikian dikatakan Qatadah dan yang lainnya. Waqad qil, dan ada yang menjelaskan, bisa kita katakan penjelasan yang ketiga, kenapa agama dianggap telah sempurna, atau kenapa dinyatakan di Al-Maidah ayat yang ketiga pada satu ayat ini agama telah sempurna. Penjelasan ketiga mengatakan innahu la yamzil ba'daha tahlilun wala tahrimun. tidaklah turun setelah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat yang berisi menghalalkan satu hal atau mengharamkan satu hal. Kemudian yang kedua diperkenan dengan Al-Ma'idah ayat yang ketiga ini, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku. Kata Ibnu Rajab, wa amma itmamun ni'mati, sedangkan sempurnanya nikmat, fa inna ma hasala bil maghfirah, maka itu hanya terwujud dengan mendapatkan ampunan. Maka nikmat Allah itu tidaklah sempurna tanpa mendapatkan ampunan darinya. Sebagaimana di surat Al-Fatih ayat yang kedua, setelah Allah tegaskan kalau Allah mengampuni nabinya, dosa-dosa nabinya, maka Allah katakan wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan Allah sempurnakan nikmatnya untukmu. Dan hal ini diperkuat dengan satu riwayat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang yang berdoa, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mati, ya Allah aku memohon kepadamu nikmat yang sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tamamun ni'mati an-najatu minan nari wa dukhulul jannati. Nikmat yang sempurna itu selamat dari neraka dan masuk surga. Diriatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal. Maka Ibnu Rajab menyampaikan intinya bahasanya nikmat yang sempurna, nikmat yang lengkap itu adalah dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah ingat sebenarnya untuk tafsir ayat ini ada penjelasan menarik dari Ibnu Al-Qayyim di At-Tafsir Al-Qayyim. Tafsir Al-Qayyim li Ibnu Al-Qayyim untuk Al-Ma'idah ayat ketiga. Ya, mungkin bisa kita susulkan di kesempatan berikutnya atau di pertemuan yang akan datang. Kemudian tambahan yang kedua berkenaan dengan bab Fadlul Islam adalah tentang pengertian Islam. Ya, tentu Islam dari kata-kata salima, makna kemudian kata-kata salima itu mayoritas maknanya seputar sehat walafiat. Nah, oleh karena itu kenapa agama Islam disebut Islam? Ibnu Faris mengatakan, dan termasuk dalam hal ini adalah Islam dalam pengertian kepatuhan. Li'annahu yaslamu minal iba'i wal imtina'i. Maka kepatuhan, ketundukan itu disebut Islam karena orangnya selamat dari sifat jelek, enggan dan menolak untuk taat. Ar-Rahib Al-Asfahani mengatakan, Islam maknanya ad-dukhulu fi silmi, masuk dalam kondisi selamat, masuk dalam lingkaran keselamatan. Ya, dan yang dimaksud dalam lingkaran keselamatan adalah ayaslama kullu wahidin min huma min an yanalahu min alami sahibihi. Masing-masing dari keduanya selamat dari mendapatkan rasa sakit dari kawannya. Kemudian Islam itu memiliki makna luas dan makna sempit. Islam dalam makna yang luas, maknanya adalah Islamul wajhi lillahi, memasrahkan wajah dan hati kepada Allah dengan pengertian kesiapan untuk merendahkan diri kepada Allah dengan taat dan patuh kepada Allah. Dengan anggota badan, lahir dan batin, serta bebas dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Al-Jurjani mengatakan Islam adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap semua berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam dalam makna yang luas adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin sesuai dengan ajaran nabinya masing-masing. Kemudian Islam menurut syariat itu mengandung dua unsur, yajma'u ma'nayain. Mencakup dua unsur, yajma'u ma'nayain. Yang pertama, al-inqiyadu wal-istislamu, kepatuhan dan kepasrahan. Maka tidak mungkin seorang itu muslim tanpa ada kepatuhan dan kepasrahan. Kata-kata kepatuhan dan kepasrahan mengisyaratkan harus ada amal. Maka bukanlah seorang muslim, orang yang bersahadat dan katanya dia yakin Islam itu benar, badannya sehat, kemudian sehat walafiat, puluhan tahun demikian keadaannya, dan tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Maka ini bukan muslim. Ya sekedar KTP-nya saja muslim, namun tidak ada amal ibadah Islam yang dia kerjakan sekalipun. Karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Maka Islam secara syar'i harus ada ketundukan dan kepatuhan. Artinya harus ada amal meskipun sedikit, sehingga dia sah disebut sebagai orang yang punya ketundukan dan kepatuhan. Kalau sama sekali tidak punya amal, maka di mana letak ketundukan dan kepatuhannya? Kemudian unsur yang kedua adalah ikhlasu dzalika wa ifraduhu lillahi azza wa jalla. Ketundukan dan kepatuhan tersebut murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Maka tadi Islam itu punya makna luas dan makna sempit. Dan Islam dalam makna yang luas adalah agama yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Semua mereka mengajarkan Islam, dan seluruh ajaran para nabi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada Islam dalam makna sempit. Itulah makna Islam setelah datangnya Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah makhtassa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minad-dini wasyi'ati wal minhaji. Adalah agama, syariat dan jalan yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa yang lain, Islam tidak ada makna luas, ada makna sempit. Islam dalam makna yang sempit adalah ibadah kepada Allah dengan mematuhi ajaran nabinya masing-masing. Sedangkan Islam dalam makna sempit setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disampaikan bahasanya, walahum martabatani, Islam itu punya dua level. Islam itu punya dua level. Yang pertama, level zahir, Islam lahiriyah, minal qawli wal amali, melakukan sejumlah ucapan dan perbuatan Islam, wa ya mabani al khamsi, itulah lima rukun Islam. Maka Islam dalam level yang level pertama ini tercakup di dalamnya orang munafik. Islam lahiriyah. Kemudian yang kedua, ayakuna dzalika dzahiru mutabiqan lil batin. Kalau Islam secara lahiriah, maka orangnya muslim namun tidak beriman. Bisa jadi muslim namun bisa jadi tidak beriman, karena dia munafik. Kemudian yang kedua, level Islam yang kedua adalah amaliyah Islam lahiriah tadi sejalan dengan batinnya. Maka muslim di sini pasti mukmin. Kalau di level yang pertama, muslim di situ belum tentu mukmin. Karena bisa jadi munafik. Ya, kemudian berkenaan dengan hadis yang kemarin kita baca di bab Fadlul Islam. Kita jumpai ada hadis yang kedua. Ada kalimat Allah menyesatkan hari Jumat. Allah sesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat. Nah, apa makna Allah sesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat? Ada sejumlah penjelasan. Kesimpulannya adalah perkataan Al-Hafidz Al-Iraqi. Dia katakan bahasanya adh-dhahiru al-arjah, pendapat yang lebih mendekati dan yang kuat bahasanya hari Jumat diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Yahudi dan Nasrani diwajibkan untuk beribadah pada hari Jumat. Ya, diwajibkan atas mereka hari Jumat bi'ainihi, secara spesifik. Fakhalafa fi ba'dum bighairi haqqin. Lantas sebagiannya menyelisihi kewajiban ini tanpa alasan, yang kita tidak tahu, dengan menggantinya atau yang lain. Jadi kesimpulannya, ya sebenarnya secara spesifik hari Jumat itu diwajibkan pada Yahudi dan Nasrani. Mereka diwajibkan untuk memuliakan hari Jumat. Fakhtalafu fihi, lantas mereka berselisih. Fa'uqibu bihirmanihi, lantas mereka diberi hukuman. Ya, sudah. Ya, hari Jumat tidak lagi untuk kalian. Gara-gara perselisihan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Wahadanallahu lahu, dan Allah berikan petunjuk kita kaum muslimin untuk itu. Ya, kemudian kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu bab wujubil islami. Wujubul islami artinya berislam, menjadi muslim itu adalah fardun lazimun, sebuah keharusan dan sebuah keniscayaan. Karena Islam adalah agama yang Allah ridai untuk seluruh manusia. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridai hanyalah Islam. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam dalam makna yang sempit, yaitu ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada Islam setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ini. Maka setiap manusia wajib komitmen dengan Islam dan meyakini Islam, dan meyakini bahasanya Islam itu menghapus semua agama-agama sebelumnya. Ya, kita lihat matan kemudian sarah Syaikh Al-Utsaimin untuk bab ini. Qala al-musannif rahimallahu taala babu wujubil islami bab wajib menjadi seorang muslim. Dan firman Allah taala, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan firman Allah taala, innaddina 'indallahil Islam, agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Dan firman Allah taala, bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ya, ikutilah jalan yang lurus, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarqum bikum an sabili, maka jalan-jalan yang lain itu memisahkan kalian dari agama, dari jalannya. Mujahid bin Jabir, ulama tabi'in mengatakan yang dimaksud dengan berbagai macam jalan adalah berbagai macam bid'ah wa syubhat dan berbagai macam dalih. Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya, ya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim. Fi lafdhin, dalam satu lafaz, yaitu lafaz Muslim, siapa yang melakukan amal laisa alaihi amruna, ya, tidak yang tidak kami ajarkan, maka amalnya tertolak. Walil Bukhari, diatkan Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Ditanyakan pada Nabi, siapa itu orang yang enggan? Nabi jawab, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku dia adalah orang yang enggan. Ufis sahih, dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi thalathatun. Manusia yang paling Allah benci itu ada tiga jenis manusia. Yang pertama, orang yang melakukan kejahatan di tanah haram. Kemudian orang yang fil islami, ya, dia mencari mubetarin sunatan sunnata jahiliyatin, mencari-cari dan menghidupkan, ya, perilaku dan ajaran jahiliyah fil islami padahal dia muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mencari-cari darah seseorang untuk ditumpahkan. Dia mencari-cari darah seseorang berhakin tanpa alasan untuk ditumpahkan. Artinya berupaya untuk membunuh orang tanpa alasan yang kuat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah tercakup dalamnya semua bentuk jahiliyah. Jahiliyah yang mutlak ataupun jahiliyah yang muqayyadah. Ya, nanti kita akan lihat penjelasan untuk mutlaqah dan muqayyadah di sarahnya Syaikh Shalih Utsaimin. Atau sudah dijelaskan oleh penulis Fathul Islam. Kalau jahiliyah muqayyadah artinya jahiliyah yang terjadi pada person tertentu tanpa person yang lain. Baik dia ahli kitab atau penyembah berhala atau yang lain. Dan sunnah jahiliyah yang ada pada person tertentu adalah semua pelanggaran yang melanggar ajaran para rasul. Semua bentuk melanggar ajaran Rasul itu adalah jahiliyah. Dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, wahai para pembaca Al-Quran, istiqomalah kalian. Jika kalian istiqomah, maka sungguh kalian telah mendahului yang lainnya. Sabaqan ba'idan, terdepan. Namun jika kalian belok kanan dan kiri, faqad dalaltum dalalan ba'ida, maka kalian sesat dengan sesat yang jauh. Dari Muhammad ibn Waddah, beliau mengatakan adalah Hudzaifah, latar belakang kenapa Hudzaifah menyampaikan kalimat di atas, Ana bahasanya Hudzaifah masuk ke satu masjid, kemudian beliau berhenti menjumpai ada satu alal hilaqi, beberapa halaqah. Ya, beberapa lingkaran yang melakukan hal yang tidak dituntunkan, fayakulu fadakarahu. Maka beliau menyampaikan kalimat di atas. Waqal Amba'ana Ibnu Uyainah an Mujallid an Sya'bi an Masruq Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Tidak aku katakan satu tahun lebih subur daripada tahun sebelumnya atau satu penguasa lebih baik daripada penguasa sebelumnya. Namun hilangnya para ulama kalian dan orang-orang pilihan di tengah-tengah kalian. Kemudian ada sekelompok orang yang yahdus, mengada-adakan, mengkiaskan berbagai macam perkara dengan semata-mata pendapat pribadinya. Maka hancurlah Islam cacatlah Islam. Kemudian kita lihat qala syarih wafaqahullah. Inti dari judul bab, maksud dari judul bab adalah menjelaskan hukum masuk Islam. Dan bahasanya masuk Islam dan menjadi Muslim sebuah kewajiban. Ya, dan dalam dari sisi bahasa Arab, maka wujub itu adalah buah dari al-ijab mewajibkan. Ada pihak yang mewajibkan yang melakukan ijab, mewajibkan yang lain, maka jadilah hal tersebut wujub. Artinya beda wujub dengan ijab, wujub itu adalah dampak atau jejak yang menjadi dampak dari ijab. Dampak dari mewajibkan itu, mewajibkan yaitu ijab, dampaknya wujub. Maka dikarenakan Islam itu wajib, maka kewajiban untuk masuk Islam itu melekat kepada semua manusia. Dan Islam yang dimasukkan di sini adalah agama yang diutus oleh yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawanya. Dan yang dimaksud dengan wajibnya berislam adalah seluruh makhluk dituntut untuk komitmen dengan hukum-hukum Islam. Fil khobari wa tolab, dalam berita dengan meyakininya, hukum dari berita adalah meyakininya. Meyakini kalau itu benar. Kemudian komitmen dengan tolap, tuntutan, tuntutan berbuat dengan melakukannya, tuntutan tidak berbuat dengan meninggalkannya. Kemudian Musannif rahimallahu taala menyebutkan 8 dalil untuk mewujudkan maksud dari judul bab. Ketika beliau katakan berislam itu wajib, apa dalilnya? Beliau sampaikan 8 dalil menunjukkan wajibnya berislam. Dalil yang pertama surat Ali Imran ayat 85. Hubungan antara ayat ini dengan judul bab, fihi isi ayat ini, isi dalil ini terdapat ancaman bagi seorang yang mencari-cari agama selain Islam. Dan ancaman yang menyebabkan orangnya mendapatkan kerugian itu la yakunu, tidaklah ada kecuali gara-gara meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram. Dan perbuatan yang mendapatkan ancaman adalah mencari agama selain Islam. Sehingga masuk ke dalam Islam itu satu hal yang wajib. Karena selamat dari kerugian itu tidak akan terjadi, tidak akan tercegah kecuali manakala seorang hamba itu menjadi Muslim. Maka ayat ini dilalah menjadi dalil wajibnya masuk Islam murattabatun fi muqaddimatin thalathin. Sisi pendalilan ayat ini, sehingga ayat ini bisa kita jadikan dalil wajibnya berislam, adalah murattabah dampak atau kesimpulan, terjemah bebasnya, murattabah makna asalnya dampak, murattab. Dampak, namun terjemah bebasnya simpulan. Simpulan dari tiga premi, tiga kalimat pendahuluan. Maka ada premi satu, premi dua, premi tiga, kemudian kalimat yang keempat adalah konklusinya. Nah, konklusinya adalah wajibnya masuk Islam. Preminya ada, kalimat pendahuluannya ada tiga. Yang pertama, ayat ini berisi ancaman, siapa yang mencari agama selain Islam. Dan adanya ancaman yang mengharuskan kerugian, ancaman berupa menjadi manusia yang merugi, itu tidak mungkin terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang haram. Kemudian premi yang ketiga, selamat dari kerugian, keselamatan tersebut takunu akan ada manakala seorang hamba komitmen dengan Islam, komitmen dengan agama Islam. Famuntaha, maka akhir atau kesimpulan dari tiga premi ini, tiga kalimat pendahuluan ini adalah ijabul islami, mewajibkan masuk Islam. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan adalah inna dina indallahil islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Hubungan ayat dengan judul bab, fihi, di dalil ini menegaskan agama yang Allah ridai di sisi Allah. Agama yang diridai di sisi Allah itu agama Islam. Maka ibadah yang kita tercipta karenanya dan kita diperintahkan untuk melakukannya tidak akan terwujud kecuali dengan Islam. Maka berislam itu wajib karena imtisal al-ibadati, karena melaksanakan ibadah itu bersyaratkan Islam. Dalil yang ketiga, firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sebenarnya ini adalah jalanku dalam keadaan yang lurus. Hubungan antara ayat atau dalil yang ketiga dengan judul bab itu ada dua hubungan. Ada dua sisi hubungan. Yang pertama, fattabi'uhu, ikutilah jalanku ini. Artinya ikutilah jalan yang lurus dan itulah Islam. Tsabata, terdapat penafsiran siratal mustaqim dengan tafsiran Islam. Terdapat dalam hadis An-Nawas Ibn Sam'an yang diatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kemudian perintah dalam fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus tersebut, menunjukkan kewajiban. Fal Islam wajibun, maka berislam adalah sebuah kewajiban. Kemudian sisi pendalilan yang kedua ada pada firman Allah Ta'ala fi tamamil ayati, di lanjutannya ayat, janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan-jalan yang lain. Ya, maka di sini terdapat larangan, dan larangan menghasilkan hukum haram. Maka kita simpulkan, mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, itu haram. Dan seorang hamba tidak akan terjaga dari mengikuti jalan-jalan yang lain, kecuali dengan komitmen dengan Islam. Sehingga larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang lain mengharuskan wajibnya berislam. Kemudian musannif rahimallahu taala ketika menjelaskan makna subul, beliau sebutkan perkataan Mujahid Ibn Jabir Al-Makki, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan as-subul itu berbagai macam bid'ah dan berbagai macam subuhat. Perlu diketahui bahasanya ahlul bid'ah itu disebut dengan sebutan ahlus subuhat. Ya, perkataan Mujahid ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Apa yang dimaksud dengan subul? Wa ismu subul dan ya, nama subul itu nama yang cakupannya luas, mencakup semua yang menyelisih siratal mustaqim. Maka tercakup dalam subul al-kufru, kekafiran, kemudian bid'ah yang tidak sampai membatalkan iman, dosa besar, demikian juga dosa kecil, mencakup empat hal. Maka yang disebutkan oleh dalam perkataan Mujahid, salah satu anggota dari nama subul. Karena beliau definisikan subul dengan al-bid'ah. Dan bid'ah adalah salah satu dari empat anggota subul. Maka yang disebutkan dalam perkataan Mujahid, salah satu anggota yang tercakup dalam nama subul. Nawahabihi Mujahidun, itulah yang dikatakan oleh Mujahid tanpa yang lainnya. Kenapa? Padahal anggotanya empat. Kenapa hanya disebutkan satu? Li'anau aktharuha fil khalqi syuyu'ah. Karena hal tersebut yang disebutkan oleh Mujahid, yaitu al-bidah, itu yang paling banyak tersebar, syuyu'an tersebar di tengah-tengah manusia. Dan yang paling cepat melekat di jiwa. Karena larisnya bid'ah dan syubhat ya, pada kaum muslimin itu satu hal yang jelas dan jelas. Karena banyak muslim itu yatahasya al-wuku'a, sangat menjaga diri untuk terjumus dalam al-mu'adzam, mayoritas kemusyrikan dan kekafiran. Karena menjaga dan mempertahankan pokok agamanya. Namun laris ya, laris pada dirinya bid'ah dan syubhat. Maka jiwanya itu itu menginginkannya dan menerimanya, menginginkan bid'ah dan menerimanya. Dalil yang keempat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada fi amrina hadza al haditsa, muttafaqun alaihi. Kalau kalimat man ahdasa fi amrina hadza diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan inilah yang dimaksud dengan dikeluarkan oleh keduanya. Fa aslu tathniyah, kalau disebut dua indal muhaddisin oleh para ulama hadis, yuradu biha, maknanya adalah Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan redaksi yang disebutkan oleh penulis mufradan dengan bersendirian, disendirikan, yaitu man amila amala laysa alaihi amruna, maka diriatkan oleh Muslim saja, mausulan dengan bersanad. Dan diriatkan oleh Bukhari namun mu'allaqan tanpa sanad. Hubungan antara hadis ini dengan judul bab wajibnya berislam. Ya, maka disampaikan oleh hadis bahasanya hal yang diada-adakan dalam agama itu tertolak dan terlarang. Maka kebalikannya istilzaman dan ya, maka mafhum mukhalafah istilzaman dengan dalalah iltizam. Maka konsekuensi dari kalimat ini, kalau baru dan mengada-ada dalam agama itu tertolak, maka berarti kebalikannya ma huwa minaddin maqbulan. Bahasanya segala amal yang itu bagian dari agama diterima dan diperintahkan. Maka komitmen mafidinil Islam dengan apa? Dengan ajaran yang ada dalam agama Islam sebuah kewajiban. Karena supaya diterima, diterimanya amal itu tawakuf. Tergantung pada hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Sehingga menyesuaikan diri dengan ajaran Islam, satu hal yang hukumnya wajib. Kemudian dalil yang kelima dari delapan dalil adalah hadis Abu Hurairah, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Rawahul Bukhari. sisi pendalilan antara dalil yang kelima yaitu hadis ini dengan ya, judul bab ada dua. Nabi katakan siapa yang taat padaku masuk surga. Maka seorang itu istihqaq berhak masuk surga. Ya kunu ala dengan syarat melaksanakan hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang dilarang. Dan hal yang diperintahkan yang paling penting, yang melaksanakannya adalah bagian dari ketaatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah Nabi untuk masuk Islam. Sehingga ya, maka menjadi muslim itu satu hal yang wajib. Karena dia masuk Islam adalah perintah Nabi yang paling ya, paling penting. Kemudian hubungan yang kedua adalah pada kalimat siapa yang durhaka padaku faqad aba, sungguh dia enggan. Siapa yang maksiat kepadaku, maka durhaka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya adalah i'rad amma ja'a bihi. Berpaling cuek dan masa bodoh dengan ajaran Nabi. Wa adzam ma ja'a bihi, dan ajaran Nabi yang paling penting adalah masuk Islam. Kemudian orang itu berhak masuk neraka karena durhaka kepada Nabi. Maka berhak untuk masuk neraka karena durhaka kepada Nabi dalam ajaran Nabi yang paling penting. Ini menunjukkan bahasanya ya, melaksanakan ajaran Nabi itu hukumnya wajib. Kesimpulannya, berislam dan menjadi muslim itu wajib. Karena berislam adalah perintah Nabi yang paling penting. Dan tidak mau berislam, tidak mau menjadi muslim adalah kemaksiatan kepada Nabi yang paling penting. Kemudian dalil yang keenam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, manusia yang paling Allah benci itu ada tiga. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Maka Al-Bukhari itulah yang dimaksudkan oleh musannif, oleh penulis dengan mengatakan wa fis sahih. Yang menjadi hubungan antara dalil yang keenam dengan judul bab adalah ya, orang yang kedua. Orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Definisi sunnah jahiliyah, semua hal yang menyelisih ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ucapan dan perbuatan yang dikaitkan dengan jahiliyah itu adalah ucapan dan perbuatan yang haram. Perbuatan jahiliyah, ucapan jahiliyah, itu berarti haram. Fal aqwal wal af'al, maka semua ucapan dan perbuatan dan keyakinan yang terdapat dalam teks syariat, terdapat dalam teks syariat penegasan bahwasannya itu semua bagian jahiliyah, bagian dari jahiliyah, nah itu semua hukumnya haram. Karena ucapan, perbuatan, dan keyakinan tersebut dinasabkan dan dikaitkan dengan keadaan bodoh. Maka siapa yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah, maka dia adalah termasuk manusia yang paling Allah benci. Dan mendapatkan bencinya Allah la yakunu, tidaklah terjadi kecuali karena terjumus dalam hal yang haram. Dan tidaklah hilang bencinya Allah dan selamat seorang hamba dari bencinya Allah kecuali dengan komitmen dengan jalan Islam. Sehingga berislam dan mengikuti jalan Islam itu hukumnya wajib. Yang dimaksud dengan jalan Islam adalah syariat Islam dan siar-siar Islam. Ya, maka sunan yang ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Sunnah Islam dan sunnah jahiliyah. Sunnah Islam itu sama dengan siar Islam. Yang dimaksud dengan siar Islam adalah hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Wa hadhihi min mahbubatillahi, dan hal yang wajib dan hal yang sunnah itu bagian dari hal-hal yang Allah cintai. Wa biha amara, dan yang Allah perintahkan adalah hal ini. Mahbubatillahi, hal-hal yang Allah cintai. Kemudian sunnah jahiliyah adalah semua yang menyelisihi ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari hal-hal yang Allah benci dan Allah murkai. Waqad naha anha subhanahu, dan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketujuh, perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ma'syaral qura al haditha. Hadis ini diriatkan oleh Bukhari secara mauquf min kalamihi, perkataan Hudzaifah. Kemudian tambahan dari Muhammad ibn Waddah, ya indahu, ya tambahan tersebut indahu, ya, di terdapat pada Muhammad ibn Waddah di kitab beliau, kitab tulisan beliau Al-Bida' wa Nahyu Anha. Dan sanad di kitabnya Al-Bida' wa Nahyu Anha, sanadnya sahih. Namun kemudian ada kritik halus dari pensyarah untuk penulis. Ya, namun atsar ini dengan tambahan perkataan Hudzaifah, dengan tambahannya itu sebenarnya dikeluarkan, diriwayatkan oleh ulama yang aqdam minhu, lebih tua daripada Muhammad bin Waddah. Karena lebih tua, maka aula bil azwi, ya, lebih layak untuk riwayat tersebut dinisbatkan ke sana. Contohnya, ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Di sini kita jumpai faedah dalam menisbatkan satu riwayat di Bukhari di sama-sama buku yang mencantumkan sanad. Ada buku belakangan ditulis oleh ulama yang lebih belakangan, namun riwayat tersebut diriwayatkan juga oleh ulama yang lebih dulu. Maka idealnya riwayat tadi dinisbatkan kepada buku dan ulama yang lebih dulu. Kemudian hubungan antara dalil yang ketujuh dengan judul bab ada pada kata-kata istaqimu, luruslah kalian. Ditambah, jika kalian belok kiri dan belok kanan, kalian sesat. Maka asabaku, maka dahulu yang didapatkan oleh mereka-mereka itu disebabkan karena masuk Islam. Falaytahakoku asabaku, maka tidak akan terwujud status dahulu, terdepan, kecuali dengan masuk Islam. Faikunu wajiban, maka masuk Islam satu hal yang wajib. Karena seorang itu mendapatkan label terdepan menuju Allah, itu tawakub bersyaratkan alaihi masuk Islam. Nih, orang itu mendapatkan, bisa meraih label terdahulu menuju Allah, manakala namun dengan syarat ya, masuk Islam. Kemudian apa itu qura? Wal qura fi urfi salafi, dan qura atau qari dalam budaya para ulama terdahulu ghaliban umumnya maknanya adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Maka berarti ulama. Wahai para ulama, wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para syekh, wahai orang-orang yang berilmu tentang agama, luruslah kalian. Dengan lurus kalian menjadi orang yang terdepan menuju Allah. Jangan belok kiri dan belok kanan. Karena siapa yang belok kiri dan belok kanan, maka dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dan Abu Fadl Ibnu Hajar menyebutkan di kitabnya Fathul Bari, bahasanya sadr, sadr itu bagian awal. Bagian awal dari perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, mimma fihi yang isinya, fihi itu artinya isinya. Mimma fihi yang isinya, membahas tentang terdepannya mereka-mereka menuju Allah itu statusnya marfu'. Karena kalimat ini kalimat berita tentang hal yang gaib yang tidak diketahui. Ini tidak diketahui bahasanya mereka-mereka termasuk orang-orang yang terdahulu. Dan jika seorang sahabat mengkabarkan hal yang gaib, yang tidak ada ruang bagi opini dan pendapat padanya, qila maka dikatakan, inna lahu hukma rafi'. Maka akan dinilai, atau qila bukan dikatakan. Qila maka akan dinilai, bahasanya perkataan tersebut, teranggap marfu', artinya dinisbatkan kepada Nabi SAW, hukman secara tidak langsung, la hakikota namun tidak secara langsung. Ya, hukman di sini kita katakan kandungan hadis ini itu asalnya dari Nabi. Kandungan perkataan sahabat ini adalah berasal dari Nabi. Karena redaksinya berasal dari perkataan sahabat. Lakin hakikatu maknahu, namun kandungan pesannya, labudda lahu, karena ini masalah gaib, tidak boleh tidak, itu harus sadiratan berasal dari berita, dari wahyu. Ya, tadi kata Abu Fadl itu bagian awal. Kata Ibnu Hajar, bagian awal itu yang lahu hukmu raf'i. Namun kata saya, Shalih Al-Utsaimin, wala yab'udu, dan tidaklah jauh, tidaklah mustahil, bahasanya perkataan Hudzaifah seluruhnya, bukan hanya bagian depannya, itu lahu hukmu raf'i, itu teranggap marfu'. Kenapa? Kok bisa seluruhnya teranggap marfu'? Fajumaluhu, karena kalimat-kalimatnya, itu turwa diriwayatkan dalam banyak hadis yang sahih. Kemudian dalil yang ke-8 yang terakhir di bab ini, hadis Abdullah ibnu Mas'ud, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan tidaklah ada tahun kecuali setelahnya lebih jelek. Diriatkan oleh Ibnu Waddah di kitab Al-Bida' wa Nahyu anha. Sebagaimana penisbatan yang disampaikan oleh musannif, sanadnya dhaif. Dan perkataan Ibnu Mas'ud ini juga diriatkan oleh At-Tabarani. Ya, ingat baknya di fathah, Tabarani, bukan Tabarani, baknya di sukun, namun Tabarani. Di kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang berbeda dengan sanad Ibnu Waddah, sanad yang lain. Yang dimaksud yang lain adalah beda dengan sanadnya Ibnu Waddah. Namun sanadnya dhaif. Nah, kemudian ada kritik halus, wal aswu ilaihi aula. Nah, kritik halus dari pensyarah. Bahasanya menisbatkan perkataan Ibnu Mas'ud ini ke atau Barani dalam Mu'jam Kabir itu lebih baik daripada dinisbatkan kepada Ibnu Waddah. Kenapa lebih baik? Kalau tadi Ibnu Waddah padahal ada di apa? Di Musonab Ibnu Abi Syaibah. Dan sebenarnya lebih bagus kalau dinisbatkan kepada Musonab dengan alasan karena Musonab Ibnu Abi Syaibah itu aqdam. Itu lebih dahulu. Nah, kalau di sini ini dilihatkan oleh Ibnu Waddah dan dilihatkan oleh At-Tabarani, maka kata pensyarah, kalau mau nyebut salah satu, ya, ini kritik ini berlaku kalau nyebut salah satu. Kalau nyebut dua-duanya ya tidak apa-apa. Kalau nyebut dua-duanya itu kritiknya nanti di urutan penyebutan. Misalnya tadi perkataan Ibnu Mas'ud kemudian dikatakan Roh Ibnu Waddah At-Tabarani fil Mu'jam Kabir. Nah, ini tidak pas. Ini, kalau disebut dua-duanya, ya, maka kalau disebut dua-duanya, maka memperhatikan mana yang lebih dahulu. Mana yang umurnya, wafatnya lebih dulu. Nah, kalau cuma nyebut salah satu, maka di sini kita jumpai kaidah dalam penyebutan. Dalam al-aswul ahadis. Penyebutan siapakah yang meriwayatkan hadis. Kaidahnya li'anna kitabahu ashar. Karena kitab al-mu'jam al-kabir kayak At-Tabarani itu lebih populer daripada kitab al-bid'ah wa nahyu anha karya Ibnu Waddah. Ya, maka urutan dalam masalah penyebutan atau kalau mau disebut salah satu urutan mana yang lebih aula itu bisa pertimbangannya berdasarkan keterdahuluan, siapa yang lebih dulu, siapa yang wafatnya lebih dulu. Kemudian yang kedua dari sisi kemasyhuran. Oleh karena itu ketika ada satu hadis yang diriatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, namun juga Bukhari. Maka kalau menimbang kemasyhuran, maka urutannya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muwatta. Al-Bukhari dan Malik dalam Muwatta. Menimbang kemasyhuran. Tapi kalau menimbang keterdahuluan, siapa yang lebih dulu, tentu Muwatta Imam Malik lebih dulu. Sehingga jadinya diriatkan Imam Malik dalam Muwatta dan Al-Bukhari. Itu kalau disebut bareng. Tapi kalau mau disebut salah satu Muwatta atau Sahih Bukhari, maka sikap yang tepat ya adalah nyebut Bukhari saja tanpa Muwatta. Kenapa? Karena Bukhari kalau identik dengan Sahih, sedangkan Muwatta tidak identik dengan Sahih. Maka menyebutkan diriatkan oleh Bukhari itu otomatis ya, ada label secara tidak langsung otomatis terkandung label sahih padanya. Lain halnya kalau Muwatta. Kemudian walahu dan hadis ini memiliki sanad yang ketiga. Tadi ada sanadnya Ibnu Waddah, ada sanadnya At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir yang berbeda dengan sanad yang Waddah. Kemudian yang ketiga ada sanad yang dijumpai pada riwayat Ya'qub ibn Abi Syaibah di musnadnya. Yang ini sanad ini sanad yang ketiga, artinya beda dengan sanad yang pertama, beda dengan sanad yang kedua. Sehingga totalnya berarti ada tiga sanad. Wa majmu'u tilka turuqi, maka gabungan tiga sanad di atas yaqdi menghasilkan kesimpulan ayakunal atharu hasanan. Maksudnya asar dari Abdullah ibn Mas'ud itu hasan, berarti hasan li ghairihi. Walahu hukmu raf'i, dan memiliki status marfu', karena kalimat ini tidaklah dikatakan min kibali ra'si, ra'i dari sumber pendapat dan logika. Dan yang menguatkan penegasan bi raf'ihi bahwasanya hadis ini teranggap marfu', adalah majah riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Ingat dari Anas kalau tadi Ibnu Mas'ud. Nabi annahu qala, Anas mengatakan, bersabarlah karena tidaklah datang satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek. Aku mendengarnya dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Fahadhal mazkur, apa yang disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu ini nadhir semisal dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Laisa amun ila walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya, kemudian sisi pendalilan antara dalil ke-8 dengan judul bab. Sebelumnya, fayahdimul islam wa yuslamu. Yuslamu dari kata-kata asalmu artinya al-khalal error. Maka kejelekan itu semakin bertambah dengan hancurnya Islam dan rusaknya Islam. Dan hancurnya Islam dan rusaknya Islam itu sebabnya dengan hilangnya manusia-manusia pilihan dan hilang dan wafatnya para ulama. Maka tidak mungkin seorang itu terjaga dari kerusakan Islam kecuali dengan berkomitmen dengan Islam. Sehingga komitmen dengan Islam satu hal yang wajib. Maka jika manusia iltazama komitmen dengan agama Islam dan mereka beragama dengan melakukan praktek agama, praktek beragama sebagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini tersebar di tengah-tengah mereka, maka Islam terjaga dan kuat di dalam jiwa. Namun jika mereka tinggalkan ma'adhabi ulama'ihim wa khiyarihim, dan jika mereka meninggalkannya dalam keadaan hilanglah dan wafatlah para ulama dan orang-orang yang pilihan, maka ikatan Islam itu terus menerus tungkodu, lepas ikatan demi ikatan hatta la yabqa minhu syai', sehingga tidak tersisa sedikit pun. Ya, maka urutan babnya yang dibawakan oleh penulis sangat menarik sekali. Yang pertama tentang keunggulan Islam. Setelah orang itu faham Islam itu unggul, jadi Muslim itu istimewa, maka kemudian ditegaskan, jadi Muslim itu sebuah kewajiban. Setelah menyadari jadi Muslim itu istimewa dan jadi Muslim itu satu sebuah kewajiban, maka boleh jadi timbul tanda tanya. Islam seperti apa? Yang demikian istimewa, yang wajib untuk dipegang itu Islam seperti apa? Maka bab yang ketiga adalah bab tafsir al-Islam. Bab tentang penjelasan apa itu Islam. Ya, untuk kemudian bab selanjutnya akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita akhiri, berkenaan dengan hadis, ada tiga jenis orang yang paling Allah benci. Maka hadis ini dalil adanya sifat benci bagi Allah. Dan ditetapkannya tiga hal yang paling Allah benci, ini bukan pembatasan. maka itu bukanlah satu hal yang dimaksudkan. Yang pertama adalah mulhid fil haram. Ya, ini mulhid dari kata-kata ilhad. Ilhad maknanya, makna asalnya menyimpang dari sesuatu. Ya, dan yang dimaksudkan adalah menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Aslinya wa hadis sirah, kata-kata mulhid itu aslinya musta'malun lil khariji aniddini. Kata-kata mulhid itu aslinya digunakan sebagai label untuk orang yang keluar dari agama. Fa'idha wusifa bihi manirtakaba ma'asyatan, maka jika ini menjadi label untuk sebuah maksiat, maka itu mengisyaratkan betapa besarnya dosa maksiat itu. Ya, kemudian tadi kita jumpai istilah jahiliyah mutlaqah dan muqayyadah. Jahiliyah mutlaqah adalah jahiliyah dalam makna yang luas, dalam cakupan yang luas, itulah keadaan manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi jahiliyah mutlaqah, adanya jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah dalam bentuk tertentu, di daerah tertentu atau person tertentu. Namun tidak menjelar general satu dunia. Ya, maka jahiliyah yang mendunia, jahiliyah yang jadi pandemi gitu seluruh dunia, itu hanya ada sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hilang dan tidak ada dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang ketiga mutallibun damam ri'im. Mutallibun ini taknya ditasdid. Dan yang dimaksud dengan mutallibun adalah man yuballighu fit talab, orang yang sungguh-sungguh dalam mencari dan bersusah payah untuk mencari. Dia mencari darah, mencari upaya untuk bisa membunuh orang birai haqqin. Berupaya untuk menumpahkan darah atau membunuh orang birai haqqin tanpa alasan yang benar, artinya udwanan wa zulman. Dia mau membunuh orang itu statusnya kezaliman. Nah, ini yang Allah benci. Maka tidaklah termasuk hal yang Allah benci orang yang menuntut darah karena alasan, dengan alasan yang benar semacam qisas. Dan mutallabin itu artinya baru niat sebenarnya. Mutallibun itu baru niat. Orang yang mencari. Maka kata-kata mutallibun ini terdapat dalil bahasanya tekad kuat plus diiringi dengan usaha karena ada mencari. Berarti kan belum membunuh. Baru mencari. Mencari itu baru tekad sama melakukan usaha. Realnya membunuh belum. Sehingga tekad yang kuat diiringi dengan usaha, melakukan usaha, yu'akhadul abdu bihi. Itu ada hukumannya. Meskipun belum real dilakukan. Kemudian tentang faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Nah, ada penjelasan menjelaskan ba'idan di sini, sabaqan ba'ida itu maknanya zahira. Kalian telah terdahulu di jalan menuju Allah, zahiran, betul-betul terdahulu, jelas terdahulu. demikian kurang lebih yang bisa kami bacakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.